Konsultasi Syariah. Batasan aurat wanita di depan wanita yang lain. Pertanyaan, apa batasan aurat seorang perempuan di hadapan perempuan yang lain? Jika batasannya adalah antara pusar hingga lutut, maka apakah dibolehkan seorang perempuan menampakkan payudaranya di hadapan sesama perempuan? Jawaban, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan di hadapan sesama perempuan atau laki-laki yang masih mahramnya lebih daripada apa yang biasa nampak ketika seorang perempuan berada di dalam rumah. Jadi, yang boleh dinampakkan adalah rambut, betis, hasta, dan semisalnya. Hukum asal perempuan adalah ditutupi dan dilindungi. Terdapat banyak dalil dalam syariat yang menunjukkan hal tersebut. Praktek sahabat secara khusus dan salaf secara umum pun menunjukkan demikian. Meremehkan permasalahan menutup aurat di hadapan sesama perempuan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Sedangkan yang disebutkan dalam berbagai kitab fikih, kebanyakannya adalah keterangan yang tidak berdalil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sedangkan perempuan muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan, yaitu kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat. Tidak boleh bagi seorang muslimah, demikian pula mahram dari seorang perempuan, untuk melihat bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk menampakkannya. Dalilnya adalah firman Allah yang tegas dalam Quran Surat An-Nur ayat 31.